Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selaku kita hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, marilah kita berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling kita mengisi isian dengan hal yang negatif dan kita bersyukur kepada Allah sampai sekarang ini kita selalu tercurahkan dengan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kitalah mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 96 melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidak akan beriman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat sebelumnya bahwasannya Nabi Muhammad, janganlah kamu sekali-sekali meragukan ayat-ayat Allah, dan Nabi Muhammad, janganlah kamu sekali-sekali mendustakan baik kamu sendiri dan pengikutmu kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah dengan memastikan dengan bentuk inna, harfut taukid, huruf kepastian yang berupa sesungguhnya orang-orang itu telah pasti terhadap kalimat Tuhanmu tidak akan beriman. Maka sekali lagi firman ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah sejak zaman azali telah mengetahui bahwa mereka tidak dihadapkan pada suatu kebebasan untuk beriman. Ketetapan di sini tidak berarti bahwa mereka tidak diberi kebebasan untuk beriman. Akan tetapi Allah telah mengetahui sebelumnya bahwa mereka akan melakukan kekufuran. Sangat naiflah manusia atau kita yang sekarang ini telah Allah berikan keimanan untuk meraungi kehidupan, yang pada akhirnya kita nanti bisa terjebak kepada su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Kita contohkan Abu Lahab, ya, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ada di depan atau di hadapan dia berupa jalan yang lurus, akan tetapi tidak juga mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah takdirkan dalam azan dalam alam azali, ya. Untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka Allah nyatakan dalam surah Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa. Kalau sudahlah Allah nyatakan kebinasaan terhadap hambanya, bagaimana manusia? Ibarat kita, kalaulah tidak mendapatkan restu dari orang tua, apakah hidup kita akan bahagia dunia akhirat? Maka mulai dari sekarang, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakini dan menumbuhkan keimanan dengan bentuk action dalam kehidupan kita. Allah itu tidak hanya melihat dari hati kita, akan tetapi kuli'amadlu, kata Allah, berbuatlah kamu, Allah dan Rasulnya, dengan perbuatan yang baik, niat yang baik, Allah akan melimpahkan anugerah kepadanya. Kami di sini di studio didampingin oleh Ustadz calon doktor, Ustadz Haji Fajrul Haq dan Ustadz Dahlan. Kami silahkan Ustadz Fajrul. Ya, terima kasih. Ayat ini sekali lagi adalah menceritakan dalam arti kata untuk menguatkan bahwasannya sikap dan perilaku yang terjadi di masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa itu adalah menceritakan bahwasannya orang-orang kafir sikapnya masih tetap bersikukuh untuk tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya hal ini menggambarkan bahwasannya kita melihat dari ayat ini bahwasannya kita bebas untuk beriman atau tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman Allah, faman sya'a falyu'min faman sya'a falyakfur. Maka ayat ini menunjukkan kebebasan. Tapi itu kebebasan itu hanya sampai di kehidupan kita di dunia ini saja. Tapi ketika di akhirat, kekuasaan Allah mutlak berlaku karena Allah ingin memberikan ganjarannya yang begitu amat dahsyat bagi orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah mereka itu mengatakan ada Tuhan selain yang lain, maka karena Allah sudah mengatakan dirinya dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang menciptakan seluruhnya, maka semestinya carilah alam yang selain yang bukan diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk ia tempati. Tapi begitulah manusia tidak tergerak dan terdetik, tersentuh hatinya pun sedikit pun ketika dibacakan ayat-ayat ataupun kalam Allah. Makanya di sini kenapa Allah memulai dengan harfu inna yang artinya sesungguhnya, ini untuk menguatkan bahwa sikap dan perilaku mereka haqqat alaihim kalimatu rabbik, yaitu nyatalah bagi mereka, yaitu kalimat di sini bisa jadi itu adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan mereka la yu'minun, tidak pernah berdetak sedikit pun tentang keimanannya kepada ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam disampaikan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sebagaimana yang digambarkan Ustaz Sapir tadi, yaitu tentang cerita Abu Lahab, bagaimana digambarkan bahwasanya kecerdikan Abu Lahab. Maka dalam ayat Al-Lahab tersebut, tabbat yada Abi Lahab, di situ dikatakan binasalah kedua tangan Abi Lahab. Kenapa ke tangannya ini? Karena tangannya inilah yang menggerakkan segala sesuatu, mempropagasi sesuatu, melambangkan tangan ini adalah pekerjaan ataupun aktivitas yang selama ini ia laksanakan untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Padahal ini adalah masih satu kaum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu juga lah sebetulnya kita tidak bisa memaksakan antara satu dengan yang lainnya, apalagi kita bersaudara atau berkeluarga besar. Di dalam keluarga besar itu ada yang tidak sholat sama sekali, ada yang tidak beriman kepada Allah walaupun sudah banyak kita memberikan, atau sudah banyak kita memberikan ajaran yang ajaran-ajaran Islam, atau sudah banyak kita singgung, ataupun sudah banyak orang-orang lain menasihatinya, tapi tetap saja tidak tergubris. Disebabkan apa? Disebabkan karena keraguannya tadi pertama kali muncul, kedua sudah mulai dengan keraguannya itu ingin mendustakan ayat-ayat Allah, dan yang ketiga tidak tersentuh jiwanya, keimanan, jiwa keimanannya itu terhadap kalimat Allah. Maka kalau seandainya firman Allah yang dimaksudkan kalimat di sini adalah firman Allah, maka ketika tidak menerima, maka kalimat Allah yang selanjutnya itu adalah azab-azab Allah yang akan Allah turunkan kepada umat-umatnya yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengenai ayat innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita berbicara masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saat ini, sekarang ini, kita semua yang sedang mendengarkan muzakarah pada hari yang berbahagia ini, di sini adalah terasa kalau bahwa kita adalah masih memiliki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan Islam kita, karena sesungguhnya jangan sampai kita goyang keimanan kita sehingga kita bisa mendustakan ayat Allah, kita juga akan digolongkan kepada orang-orang yang merugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa mereka tidak dihadapkan pada suatu kebebasan untuk beriman. Maka sesungguhnya orang kafir itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kita ingatkan mereka atau tidak kita ingatkan mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Maka sesungguhnya jangan sampai kita dijebak oleh orang-orang yang melunakkan iman kita, yang memudarkan iman kita. Karena sesungguhnya keimanan itu adalah jalan atau kunci ya, untuk menuju kita kepada kebahagiaan hidup, yaitu dunia dan akhirat. Maka sesungguhnya para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita perjualbelikan iman kita karena jabatan kita, jangan sampai kita perjualbelikan iman kita karena harta. Intinya jangan sampai kita perjualbelikan iman kita karena dunia. Karena sesungguhnya orang-orang yang telah memperjualbelikan imannya karena dunia, maka sesungguhnya mereka akan digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang merugi. Maka apabila kita telah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kepada golongan orang-orang yang merugi, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Demikian dari saya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indah sekali dan menarik sekali yang dipaparkan narasumber kita. Karena bagaimanapun pondasi kita ini adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan goyah dengan rayu-rayuan, bujuk rayuan ya. Kemudian tak sanggup dengan meraungi kehidupan ini, merasa sesak. Inilah tipe-tipe manusia yang mereka itu sudah merugi pada hakikatnya. Kalau masih ada di lingkungan kita ataupun kita yang susah payah menyerukan kepada sanak saudara, tetangga kita untuk melakukan kebaikan, contohnya lakukan sholat. Sering sekali kita ucapkan lakukan sholat, tidak juga mau melakukan sholat, maka peran kita di situ adalah memberikan peluang bagi mereka untuk mengikuti kepada keyakinan mereka. Yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, bisa jadi kufur, bisa jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah dia bisa jadi bejat seumur hidupnya. Nauzubillah min zalik. Janganlah kita sangka kematian orang dengan dikatakan bapak si fulan baik, akan tetapi ibadahnya tidak ada nihil sama sekali, tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Akan tetapi berbuatlah dengan keimanan, mulailah dari sekarang ini. Yang salah pelan-pelan kita tinggalkan, yang kurang ibadah kita lengkapi dengan estafet yang sederhana, supaya jangan terkejut, dan mudah-mudahan kita ini selalu mendapat inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita simpulkan, sesungguhnya janganlah sekali-kali kita mengingkari dan tidak mengimani kebenaran, khususnya yang ada di dalam Al-Qur'an, kita yakinin itu adalah benar adanya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhir nantinya. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan, mengucapkan terima kasih atas segala pendengaran. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.